Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd ma'ashiral muslimin rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita masih pada pasal yang keempat, masih menjelaskan tentang adab-adab yang hendaknya dimiliki oleh seorang pendidik yang mengajarkan ilmu Al-Quranul Karim ataukah ilmu-ilmu syariah. Demikian pula bagi yang belajar, agar mereka memperhatikan sifat-sifat yang mulia, adab-adab yang baik yang datang dari para ulama as-salafus salih radhiyallahu anhum. Kita lanjutkan kembali ke pasal yang berikutnya. Berkata al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala, faslun. Pasal yang berikutnya, wa yanbaghi alla yata'azzama 'ala al-muta'allimin, dan sepantasnya lah bagi seorang pendidik untuk tidak mengangkat diri di hadapan orang-orang yang belajar, tidak menganggap bahwa dialah yang paling tinggi, tidak bersikap congkak, tidak menyombongkan diri di hadapan orang-orang yang belajar kepadanya. Bal yalinu lahum wa yatawadhu lahum, namun hendaknya dia bersikap halus, merendah dan bersikap tawadhu kepada mereka yang belajar. Sebab pada hakikatnya seorang guru dia pun masih terus belajar, dan dia masih terus menimba ilmu, sehingga terkadang mungkin dia mendapatkan faedah berasal dari muridnya. Sehingga kalau seorang guru tersebut menyombongkan diri, merasa tinggi di atas yang lain, maka pada saat muridnya akan memberikan faedah kepada dia, maka mungkin dia akan menolak. Mungkin dia merasa, ah, saya lebih pintar daripada kamu. Dan ini tidak benar. Seorang guru masih saja kurang ilmunya, sehingga bagaimanapun keadaannya dia tetap harus selalu belajar. Oleh karena itu ada ucapan dari salah seorang ulama us-salaf, yaitu dari perkataan Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala. Beliau mengatakan, la yazalur rajulu 'aliman ma ta'allama. Senantiasa orang itu disebut sebagai seorang yang alim selama dia masih terus belajar, selama dia masih terus menuntut ilmu. Fa idza taraka al-ilma wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa bima indahu fa hadha ajhalu ma yakun. Maka apabila seseorang itu dia meninggalkan ilmu lalu dia merasa cukup dengan apa yang telah dia miliki dari ilmu, maka ini orang yang paling bodoh yang seperti ini, orang yang paling jahil. Bagaimanapun kita selalu membutuhkan ilmu, bagaimanapun kita selalu merasa kurang. Jangankan seperti kita, para imam-imam terdahulu, al-imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau merasakan semakin bertambah ilmu, ya, justru dia merasakan semakin banyak kekurangan. Ternyata masih banyak yang belum kita ketahui, sangat banyak sekali. Nah, sehingga dibutuhkan untuk saling ta'awun. Seorang guru memberikan ilmunya kepada murid-muridnya, demikian pula murid apabila mereka punya faedah sampaikan pada guru, dan sepantasnya bagi seorang pendidik untuk menerima faedah itu. Subhanallah, sewaktu kita di Yaman, Al-Syeikh Muqbil rahimahullah ta'ala, beliau selalu saja mendapatkan faedah dari murid-muridnya, dan beliau menampakkan itu. Ada yang menulis faedah yang benar, demikian Syeikh, apa yang antum sebutkan ada kekeliruan. Maka beliau mengatakan, jazakallahu khair ya akhi, benarkan apa yang anda tulis itu, yang benar sebagaimana yang disebutkan oleh si fulan. Oleh karena itu terkadang kita mendapatkan dalam beberapa kitab Syeikh rahimahullah ta'ala, di sana terkadang disebutkan, ya, penjelasannya demikian dan demikian, faedah ini diberikan oleh si fulan, padahal dia muridnya, itu adalah muridnya. Begitulah, ya, seorang penuntut ilmu dia masih saja merasa kurang, sehingga walaupun dia sudah menjadi seorang yang pendidik, seorang yang mengajarkan ilmu, maka dia masih tetap harus menambah ilmunya, sehingga dia harus bersikap tawadhu. Faqad jaa fi at-tawadhu' li ahadin nasi asya'u katsiratun ma'rufah. Telah datang berita-berita yang menjelaskan tentang keutamaan tawadhu', merendah diri kepada manusia, sangat banyak sekali, dan itu adalah hal yang diketahui. Fa kaifa bi haula'i alladziina hum bi manzilati auladihi ma'a ma hum 'alayhi min al-ishtighal bil Qur'an ma'a ma lahum 'alayhi min haqqi as-suhbah wa taraddudihim ilayhi. Kalaulah kepada manusia kita bersikap tawadhu', kita merendah diri kepada siapapun dari kalangan manusia, maka terlebih-lebih lagi terhadap mereka, murid-murid kita, yang mereka kedudukannya sama seperti anak-anak kita sendiri, di mana mereka menyibukkan dalam membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran bersama kita, sehingga mereka lebih berhak untuk memiliki hak bersahabah dengan mereka, karena seringnya mereka bertemu kita, ya. Seharusnya merekalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Nah, sehingga kita lebih patut untuk merendah diri kepada mereka. Waqad ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, linu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu. Bersikap lemah lembutlah, bersikap haluslah kepada orang yang kalian ajar dan kepada orang yang kalian belajar darinya. Siapa yang kalian ajar dan kepada siapa kalian belajar darinya, lemah lembutlah kepada mereka. Namun hadis ini dhaif, ya. Riwayat ini lemah. Nah, namun dikuatkan dengan keumuman dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di sana sangat banyak sekali nas-nas yang umum yang menganjurkan kita untuk bersikap lemah lembut, bersikap tawadhu. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin, rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu dari kalangan kaum mukminin. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ya. Kalaulah engkau menjadi orang yang keras, kata-katanya keras terhadap mereka, maka mereka akan berpaling dari, mereka akan lari. Nah, apalagi terhadap murid-murid kita sendiri, yang mereka adalah saudara-saudara kita. Wa an Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala qala, dari Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, beliau mengatakan, yambaghi lil 'alimi, sepantasnya lah bagi seorang yang alim, ayyadu'at turaba 'ala ra'sihi tawadhu'an lillahi 'azza wa jall, sepantasnya lah bagi seorang yang alim untuk meletakkan tanah di atas kepalanya sebagai tanda merendah dirinya dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini siapa sih kita ini? Setinggi-tinggi ilmu yang kita miliki, kita adalah orang yang sangat rendah, orang yang sangat fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hendaknya kita selalu merendah diri. Ya. Apa yang kita dapatkan dari ilmu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu kecuali yang engkau ajarkan kepada kami, ya Allah. Jangan seperti ahlud dunia, ketika mereka diberikan sedikit kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian mereka lalai. Mereka menyangka bahwa apa yang mereka dapatkan dari rezeki itu adalah hasil usaha mereka sendiri, disebabkan karena jerih payah, hasil keringat mereka sendiri, karena kepandaian mereka dalam mengelola harta, maka mereka pun menjadi kaya, tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kisah Qarun, tatkala Qarun mendapatkan harta yang berlimpah, dia mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya aku mendapatkan harta sebanyak ini itu karena ilmu yang saya miliki. Saya pandai mengelola harta, saya pandai memanage harta, ya, sayalah yang menjalankannya, saya semuanya saya. Tidak sadar bahwa yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwa wa aktsaru jama'. Apakah dia tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah membinasakan orang-orang dari sebelum dia, dari kurun-kurun sebelumnya, padahal mereka itu orang yang lebih kuat dan orang yang lebih banyak hartanya dibandingkan Qarun, namun dibinasakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berarti, karena semuanya datang dari Allah. Apa yang kita miliki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita meyakini bahwa itu datangnya dari Allah, maka berbuat baiklah kita kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa la tabghil fasada fil ard, innahu la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Allah yang memberikan kamu harta, semestinya kita berbuat baik kepada manusia. Jangan membuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menyukai orang-orang yang merusak. Kemudian pasal yang berikutnya, wa yanbaghi an yu'addibal muta'allima 'ala at-tadrij bil adabis saniyati, dan sepantasnya lah seorang pendidik untuk mengajari atau mendidik, memberikan pelajaran, ya, mentakdib, menghukum dengan cara yang adab kepada muridnya, secara berangsur-angsur, secara bertingkat-tingkat, menghukum mereka dengan adab-adab yang baik, adab-adab yang mulia, wasyamil marziyah, dan dengan perangai-perangai yang terpuji, yang diridhai. Wariyadhatu nafsihi biddaqa'iqil khafiyyah, dan senantiasa membiasakan jiwa untuk selalu memperhatikan hal-hal yang kecil, ya. Hal-hal yang teliti. Nah, yang kadang-kadang orang mungkin tidak terlalu memperhatikan, namun kita perhatikan, ya. Ya, memberikan adab yang baik kepada murid-murid tersebut. Nah, terkadang suatu hal yang sepele, ya. Namun kalau itu menjadi kebiasaan murid, lama-kelamaan menjadi kebiasaan yang buruk. Nah, ya, terkadang ada sebagian murid, ya, nah, naik di atas kendaraan orang lain, padahal itu kendaraan milik orang lain misalnya. Nah, mungkin kita menganggap itu sepele, ya, tapi yang menjadi pertanyaan, apakah pemilik kendaraan itu ridha? Kendaraannya disentuh, kendaraannya dinaiki, kendaraannya dipegang, diapa-apakan. Mungkin dia tidak gitu, ya. Iya, kalau tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau dapat menyebabkan rusak kendaraannya, ya, mungkin kaca spionnya menjadi rusak, atau mungkin yang lainnya, yang namanya anak-anak, hal-hal yang seperti ini perlu dididik, ya. Nah, subhanallah, ketika saya di Yaman, ada salah seorang syekh, ya, syekh ini lewat, melihat ada seorang santri yang sedang menggunakan kaca spion milik mobilnya orang lain, ya, mobil dari milik orang lain. Nah, sambil berkaca gitu. Nah, maka syekh ini menegur orang itu. Nah, ya rajul, la tasta'mil asya'an nas illa bi'idhn. Jangan kamu menggunakan punya orang kecuali dengan izin. Subhanallah. Kadang-kadang yang perkara yang sepele seperti ini tidak diperhatikan oleh orang lain, namun bisa berakibat buruk. Ya. Yang kalau terbiasa, seorang akan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak memiliki dampak. Yang seperti ini diperhatikan, ya. Wa yu'awwiduhu as-siyanata fi jami'i umurihi al-batinati wal jaliyah, dan membiasakan murid-murid tersebut agar mereka senantiasa memelihara setiap keadaannya, setiap perkaranya, secara batin maupun secara zahir. Nah, secara batin maupun secara zahir dibiasakan, ya, adabnya dia, kebersihannya dia. Nah, dibiasakan untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuharridhuhu bi aqwalihi wa af'alihi al-mutakarrirat 'ala al-ikhlasi was-sidqi wa husnin niyyat, dan senantiasa mendorongnya dengan ucapan-ucapannya dan perbuatan-perbuatannya yang berulang-ulang kali terus kita mendorong mereka untuk senantiasa ikhlas dalam mengamalkan dan berucap, untuk senantiasa jujur dalam mengucapkan sesuatu dan memperbaiki niyyah. Wa muraqabatillahi ta'ala fi jami'il lahadhat, dan senantiasa merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaannya. Wa yu'arrifuhu anna lidhalika tanfatihu alaihi anwa'ul ma'arif, dan hendaklah dia kabarkan kepada murid-muridnya bahwa dengan cara-cara yang seperti ini itu akan dibukakan baginya berbagai cabang ilmu pengetahuan. Ya, dengan bertakwa seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dibukakan ilmu oleh Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan kamu ilmu. Wa yansharihu sadruh, agar kemudian dadanya menjadi lapang, dia berlapang dada. Wa yatafajjaru min qalbihi yanabi'ul hikam wal lataif, sehingga terpancarlah dari hatinya, ya, sumber-sumber kebijakan dan sumber-sumber kelembutan jika dibiasakan untuk senantiasa menjaga adabnya. Wa yubarikullahu lahu fi ilmihi wa halih, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah kepadanya pada ilmunya, pada keadaannya, wa yuwaffiqu fi af'alihi wa aqwalihi. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik pada perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapannya. Memelihara adab, ya. Nah, mendidiknya secara perlahan-lahan dengan didikan yang baik. Faslun, pasal yang berikutnya. Ta'limul muta'allimina fardhu kifayah. Mengajar orang hukumnya adalah fardhu kifayah. Ya, mengajarkan ilmu kepada orang lain. Asal hukumnya fardhu kifayah. Fa illam yakun man yasluhu lahu illa wahidun ta'ayyana alaih. Namun kalau ternyata tidak ada orang yang bisa untuk mengajari di satu kampung, maka hukum bagi orang tersebut menjadi fardhu ain, wajib bagi dia. Kenapa? Enggak ada orang lain yang bisa mengajar kecuali dia, maka hukumnya fardhu ain bagi dia yang bisa mengajar, yang bisa mendidik, yang bisa menyampaikan ilmu. Tapi kalau banyak, asal hukumnya fardhu kifayah, kata beliau. Wa in kana hunaka jama'atun yahsulu at-ta'limu bi ba'dihim, dan apabila di sana ada beberapa orang yang mereka mampu menangani dalam hal mendidik, mengajarkan ilmu kepada sebagian mereka, fa in imtana'u kulluhum adhimu, kalau mereka semua, sekelompok orang ini yang mereka bisa mengajar, tidak satu pun ada yang mau mengajar, mereka semuanya berdosa. Ya, sebab tidak diperbolehkan meninggalkan manusia dalam keadaan jahil, sehingga harus salah satunya, minimalnya salah satunya, afdolnya seluruhnya mengajar, menyampaikan ilmu apa yang mereka miliki dari ilmu. Wa in qama bihi ba'dhum saqata al-haraju 'anil baqin, kalau sebagian mereka telah menegakkan ta'lim, telah mengajarkan ilmu, maka telah gugur kewajiban itu atas yang lain. Tidak ada dosa lagi bagi yang lainnya. Ya. Nah, ini berkenaan tentang hukum mengajarkan ilmu kepada orang lain. Hukum asalnya fardu kifayah. Kalau ternyata tidak ada orang yang lain yang mengajar di tempat tersebut, maka dia yang bisa mengajar hukumnya menjadi fardu ain. Kalau di sana ada beberapa orang yang bisa mengajar, tidak satu pun yang mau mengajar, semuanya berdosa. Harus ada salah satu minimal yang mengajarkan ilmu. Wa in tuliba min ahadihim wamtana'a. Nah, sekarang kalau misalnya ada orang datang kepada orang ini yang bisa mengajar ini. Orang ini datang dan mengatakan, "Tolong ajarlah kami. Berikanlah ilmu kepada kami." Lalu dia mencegah diri, enggak mau. Ya. Kata orang ini, "Wah, saya sibuk. Saya enggak ada waktu." Ya. "Saya enggak bisa ngajar." Padahal dia bisa ngajar. Fa adharul wajhaini annahu la ya'zam. Maka pendapat yang paling kuat bahwa dia tidak berdosa. Ya, lakin yukrahu lahu dzalik, akan tetapi dimakruhkan, sangat dibenci bagi dia untuk menolak. Ada orang yang meminta dia untuk mengajar lalu dia menolak. Illam yakun lahu udzrun, kalau dia tidak punya udzur. Berbeda kalau memang ternyata dia punya udzur. Kalau dia enggak punya udzur, ada sekelompok datang meminta untuk diajari, enggak mau. Sementara enggak ada yang lain. Kalau enggak ada yang lain, menjadi wajib bagi dia. Kalau ternyata ada yang lain, tapi dia yang diminta, maka kata beliau, hukumnya makruh. Ya, sangat dibenci bagi dia untuk menolak. Walhasil, mengajar itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sangat bermanfaat. Ya. Di samping kita memberikan faedah kepada orang lain, di samping kita membimbing orang lain, mudah-mudahan di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah. Kalau di antara mereka ada yang mengamalkan ilmu yang kita sampaikan, maka kita pun mendapatkan pahalanya. Man dalla ala khairin kafa'ilih, barang siapa yang memberikan bimbingan kepada orang lain, maka kedudukannya dia seperti orang yang mengerjakannya. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melaksanakan sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengamalkannya, dan itu sampai hari kiamat. Walaupun dia meninggal, dia tetap terus mendapatkan pahalanya. Kemuliaan. Ya. Di samping itu, kita yang mengajar pun mendapatkan faedah. Mungkin di sana ada sekian pelajaran yang kita tidak pernah murojaah, kita tidak pernah mengulang-ulang. Dengan mengajar, maka kita teringat. Pelajaran kita terus terulang-ulangi. Ya. Oleh karena itu kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, man bakhila bil ilmi ubtuliya bi ihda thalathin. Barang siapa yang kikir untuk menyampaikan ilmu kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan musibah salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, ayyansa, mungkin dia akan melupakan ilmu itu. Karena dia tidak pernah menyampaikan, kikir dalam menyampaikan ilmu, lama kelamaan dia akan lupa. Atau yang kedua, yamutu wa la yuntafa'u bi, ataukah dia mati sehingga ilmu itu tidak dimanfaatkan. Ya, ilmu akan tidak dimanfaatkan. Atau yang ketiga, au tadhhabu kutubu, atau kitab-kitabnya akan hilang. Karena enggak pernah dibuka, disimpan aja. Akhirnya dimakan rayap. Hilang. Ataukah tintanya menjadi rusak karena enggak pernah dibuka. Kerugian. Ya, musibah. Tapi coba kalau dia tidak bakhil, dia sampaikan ilmu yang dia miliki. Bermanfaat bagi dia, bermanfaat bagi orang lain. Pahala bagi dia, pahala bagi orang lain. Subhanallah. Sehingga tidak ada satu hal yang merugikan bagi orang yang mengajar. Sama sekali tidak merugikan mereka. Dia membimbing orang lain, dia mengajarkan pada orang lain apa yang dia miliki dari ilmu. Bermanfaat dari berbagai sisi. Nah, apalagi di saat tidak ada orang yang bisa mengajar kecuali dia. Menjadi wajib kata beliau rahimahullah. Faslun, pasal yang berikutnya. Yustahabbu lil muallimi ay yakuna harisan ala ta'limihim. Dianjurkan bagi yang mengajar untuk bersemangat dalam mengajar mereka, murid-muridnya. Mu'thiran dhalika ala masalihi nafsihi dunyawiyyati allati laysat bidaruriyah. Dan lebih mengutamakan mengajar orang lain, lebih mengutamakan hal tersebut daripada mementingkan kemaslahatan pribadinya, mementingkan kemaslahatan dunianya, yang kemaslahatan itu bukan satu hal yang harus untuk dia kerjakan. Berbeda kalau dia tidak punya ma'isyah, ya, sehingga dia harus bekerja. Beda. Suatu keharusan bagi dia untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya. Tapi kalau dia sudah punya kecukupan, atau dia punya ma'isyah yang mungkin sudah ditangani orang lain, maka hendaknya dia semangat untuk lebih mengutamakan dalam hal mendidik orang lain, mengajarkan kepada orang lain ilmu. Wa an yufrigha qalbahu fi hali julusihi liiqra'ihim. Dan hendaklah dia mengosongkan hatinya pada saat dia duduk untuk mengajarkan kepada mereka. Minal asbabi syaghilati kulliha. Mengosongkan hati dari berbagai sebab-sebab yang menyibukkan hatinya. Sebab kalau dia sibuk, hatinya menjadi sibuk, dia tidak konsentrasi dalam mengajarkan ilmu. Wahia kathiratun ma'rufah, dan ini sangat banyak sekali sebab-sebab yang menyibukkan itu banyak, dan itu diketahui oleh manusia. Nah, kita hilangkan itu semua. Nah, oh ya, oleh karena itu tidak sepantasnya seorang itu mengajar dalam keadaan dia marah, mungkin ada masalah di rumah, ataukah dia mengajar sementara dia dalam keadaan bersedih, ada kejadian yang memukul dia, yang memukul perasaannya, sehingga tidak konsentrasilah dia. Dan yang semisalnya, ya, dari berbagai macam hal yang menyibukkan hatinya. Wa ayyakuna harisan ala tafhimihim, dan hendaknya seorang guru semangat untuk memahamkan ilmu itu kepada murid-muridnya. Ya, yang namanya guru ketika dia mengajar tujuannya kan untuk orang lain, agar orang lain memahami. Nah, jangan faham sendiri. Kadang-kadang ada guru yang seperti itu. Dia menyampaikan ilmu, muridnya enggak faham-faham. Ya. Nah. Dia setengah mati menjelaskan. Ya. Tapi ketika ditanya, "Fahim tuh? Kalian sudah faham?" "Belum." Nah. Dijelaskan lagi, enggak faham-faham. Subhanallah. Oleh karena itu penting, ya, kepandaian untuk memahamkan kepada orang lain dalam hal mengajarkan ilmu. Tidak setiap orang diberikan kelebihan yang seperti itu. Nah, terkadang ada seorang pinter, bukan main, masya Allah. Mungkin dia punya banyak hafalan, punya ilmu yang luas, tapi tidak pandai dalam mengungkapkan sesuatu untuk memahamkan para hadirin. Ya, sehingga yang dengar enggak paham-paham. Ya. Atau mungkin gurunya tidak mengetahui kapasitas murid-muridnya, kapasitas para hadirin, ilmu apa yang harus disampaikan kepada mereka. Nah. Nah, ini penting, ya. Terkadang seorang guru, ya, yang terpenting bagi dia pokoknya dia murojaah, enggak peduli dengan siapa dia berhadapan. Dia sampaikan ilmu, ya. Setiap hadis ditakhrij, dikeluarkan oleh fulan, dari jalan fulan, Nah, sehingga terakhir kesimpulannya ditanya kepada para hadirin, "Kalian faham?" "Enggak, yang kami tahu ustadznya pinter." "Paham?" "Enggak tahu. Ngomong apa itu enggak ngerti." Ya. Yang penting kesimpulannya ustadznya pinter, hafalannya bagus. Ya, ini tidak bermanfaat yang seperti ini. Nah, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, subhanallah, ya, sampai para ulama sendiri mengakui beliau, kepandaian beliau dalam menyampaikan ilmu, ya. Terkadang satu ungkapan, kalimat-kalimat yang sulit, ya, beliau jelaskan sehingga betul-betul gamblang di hadapan para murid-muridnya, mereka faham betul. Ini kelebihan, ya, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Nah, ini penting, semangat untuk memahamkan ilmu itu kepada mereka. Wa ayyutiya kullu insanin minhum ma yaliqu bihi, dan hendaklah dia memberikan kepada setiap manusia, setiap yang belajar dari mereka, yang sepantasnya, yang sewajarnya, sesuai dengan tingkatan keilmiahan yang mereka miliki. Ya. Tergantung dengan siapa kita berhadapan. Kadang-kadang dengan orang awam yang baru belajar ilmu, belajar tauhid, yang dasar-dasar kita sampaikan. Nah, yang dasar. Ya. Kalau orang yang baru belajar tauhid, langsung kita mengajarkan pada mereka akidah wasithiyah misalnya, akan menjadi sulit bagi mereka. Nah. Apalagi kalau dijelaskan berdasarkan, ya, kaidah-kaidah yang panjang lebar. Akidah wasithiyah sebenarnya mudah, ya. Nah. Dan bukan satu hal yang sulit. Akan tetapi terkadang sebagian guru menyampaikan bukan pada levelnya yang dihadapi orang-orang yang baru dalam belajar. Maka jangan diberikan tingkatan yang tinggi untuk mereka, sesuai dengan kadar mereka. Nah, inilah yang dinasihatkan oleh para ulama. Ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Hadditsun nasa bima ya'rifun." Hendaklah kalian menyampaikan berita kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui. Ma anta bimuhaddithin qauman la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan satu berita kepada satu kaum yang tidak sampai akal-akal mereka kepadanya, melainkan itu akan menjadi fitnah. Nah. Fala yukthir ala man la yahtamilul ikthar. Maka jangan dia memperbanyak kepada orang-orang yang tidak mampu untuk diperbanyak. Wala yuqassir liman yahtamilu ziyadah. Jangan juga dia mengurangi kepada orang yang mampu untuk diberi tambahan ilmu. Keadaan orang berbeda-beda tingkatan keilmiahannya. Wa ya'muruhum bi'i'adati mahfudhatihim. Dan hendaklah seorang guru menganjurkan, memerintahkan kepada murid-muridnya untuk selalu mengulang-ulangi hafalan-hafalan mereka. Wa yuthni 'ala man dhaharat najabatuhu ma lam yukhsha 'alayhi fitnatun bi'ijabin aw ghairihi. Dan hendaklah dia memuji dari kalangan muridnya orang-orang yang nampak kepandaian dan kecerdikannya, selama tidak dikhawatirkan fitnah. Mungkin kalau murid tersebut dipuji, maka dia akan takjub, dia akan menyombongkan diri, dia akan merasa lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, ini jangan. Kalau seperti ini jangan dipuji. Nah, wa man qassara 'annafahu ta'nifan latifan ma lam yukhsha tanfiru. Dan siapa yang qassar, ya, siapa yang kurang adabnya, siapa yang kurang, ya, kesungguhannya, maka hendaklah dia menegurnya dengan teguran yang halus. Selama tidak dikhawatirkan, dia akan lari. Wala yahsudu ahadan minhum li bara'atin tadhharu minhu. Dan jangan dia merasa dengki, bersikap hasad kepada seorang pun dari mereka, karena mungkin kepintaran yang nampak, yang muncul dari kalangan murid-muridnya. Karena setiap dia mengajar, mungkin di antara murid-murid itu ada yang nampak kepandaiannya, ya. Sehingga jangan kita bersikap hasad, menghendaki agar kepandaian itu hilang dari orang tersebut. Wala yastakthir fihi ma an'ama Allahu bihi alaihi. Fa innal hasada lil ajanibi haramun syadidut tahrim. Dan jangan dia merasa banyak terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ketika kita melihat ada orang, masya Allah, setiap yang kita ajarkan dia faham. Jangan kita menyangka bahwa itu sudah terlalu banyak, ya, ini sudah terlalu banyak, sudah, enggak usah diajar lagi misalnya. Atau mengharapkan apa yang telah dia miliki dari ilmu, kita mengharapkan agar dikurangi. Jangan, biarkan, ya. Justru itu adalah kebaikan. Ilmu yang banyak yang didapatkan oleh seorang murid, dia mengambil manfaat darinya, mendapatkan faedah darinya, mengamalkannya, itu akan dirasakan pula, ya, faedahnya bagi sang guru yang mengajar. Fa innal hasada lil ajanib haramun syadidut tahrim. Sesungguhnya sikap atau sifat dengki, sifat hasad kepada orang lain selain murid, hukumnya haram dan sangat keras haramnya. Fakaifa lil muta'allim alladhi huwa bimanzilatil walad. Lagaimana kalau dia hasad kepada muridnya sendiri yang itu kedudukannya sama seperti anaknya. Wa yu'awwidu min fadilatihi ila wa ya'udu min fadilati ila muallimihi fil akhirah ath-thawabul jazil. Ya. Sementara akan kembali keutamaan tersebut jika muridnya mendapatkan faedah yang banyak. Keutamaan itu akan kembali kepada yang mengajar. Di akhirat nanti dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Wa fid dunya ats-tsana'ul jamil. Dan di dunia dia akan mendapatkan pujian yang indah. Ya, ada muridnya yang masya Allah bisa memanfaatkan ilmu. Akhirnya dia tumbuh, berkembang menjadi seorang alim. Yang pernah mengajar orang itu akan mendapatkan kemuliaan di dunia, dia akan dipuji, ya. Nah, siapa itu si fulan? Oh, si fulan ini yang pernah diajar oleh si fulan yang sudah meninggal, disebut gurunya. Nah, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya, tentunya guru-gurunya akan merasa bangga. Guru-gurunya pun akan diikut-ikutkan, akan diberikan pujian. ya. Mereka yang mendidik Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah menjadi seorang yang menyebarkan sunnah Nabi SAW. Guru-gurunya Syekh bin Baz, guru-gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, mereka pun akan ikut terangkat. Nah, dengan kemuliaan yang dimiliki oleh murid-muridnya, wallahul muwaffiq. Faslun, pasal yang berikutnya. Wa yuqaddim fi ta'limihim idza izdahamu al-awwal fal-awwal. Dan hendaklah dia mendahulukan di saat mengajar mereka, apabila banyak orang yang hendak belajar, maka hendaklah diurutkan antri orang per orang. Ya. Nah, ini yang beliau maksud model dan cara mengajar satu per satu privat. Dan cara yang sepertinya, ikhwan, itu masih ada di sebagian tempat di negeri Arab. Sebagaimana khabar yang sampai ke ana di daerah Shinqit di Mauritania. Ya, di daerah Maroko sana, Maghrib. Ada daerah namanya Mauritania. Nah, di sana ada kabilah Shinqit. Ya. Banyak dari sana lahir para ulama. Sampai sekarang di sana masih ada pondok, ya. Tempatnya jauh. Letaknya di padang pasir, jauh dari kota. Ya. Sehingga orang yang ingin belajar di sana betul-betul harus bersabar. Makannya sehari dua kali. Pagi dan malam. Ya. Pagi dan malam. Belajarnya di malam hari. Belajar di malam hari, enggak ada siang hari. Nah, siang hari murojaah murid-murid. Belajarnya di malam hari. Dan tidak pakai lampu, nggak ada lampu, ya. Nyamuknya, wallahu alam, tidak diberitakan, ya. Yang jelas, berdasarkan pengalaman nyamuk padang pasir, masya Allah, kecil, ya. Karena saking kecilnya, selimut itu bisa ditembus. Nah, saking kecilnya, selimut bisa ditembus. Nah. Ya, belajarnya malam hari. Dan belajar terserah antum mau baca kitab apa. Orang satu persatu antri. Nah, yang antri ini masing-masing bawa senter. Ya, jadi syekhnya tinggal mendengar. Nah, ya, ada yang perlu dijelaskan, dia jelaskan. Demikian. Ini apa maknanya syekh? Baru jelaskan. Ini. Nah, kalau kita pun tidak bertanya, dia baca terus, lanjut terus bacanya. Ya, subhanallah. Satu orang gitu, Syekh ana mau membaca kitab ini, faddal, baca. Nah, itu tiap hari sampai selesai pembacaan kitab itu. Ada yang perlu dijelaskan, dijelaskan, ya. Ada yang salah, dibenarkan bacaannya. Nah, subhanallah. Masih ada yang seperti itu. Ya, jadi beberapa orang dari kalangan muridnya semuanya satu per satu antri mereka. Satu orang baca. Ya, ada yang baca 5 menit aja, 5 menit baca. Gantian lagi. 5 menit lagi, terus seperti itu. Subhanallah. Ah, mungkin ini yang dimaksud oleh beliau, yaitu kalau padat orang yang hendak belajar, satu persatu. Fa in radiyal awwala bi taqdimi ghairihi qaddamahu. Kalau ternyata yang pertama yang lebih dahulu rela untuk mendahulukan yang lain, ya tidak mengapa, dia dahulukan yang lain. وَيَنْبَغِي أَنْ يُظْهِرَ لَهُمُ الْبِشْرَ وَطَلَاقَةَ الْوَجْهِ. Dan sepantasnya lah untuk dia menampakkan kepada murid-muridnya sikap senyum, ya, dan berseri-seri wajahnya. وَيَتَفَقَّدُ أَحْوَالَهُمْ. Dan bertanya tentang keadaan mereka. Mana si Fulan? Kok enggak muncul? Kemana si Fulan? Ada apa? Sakit atau gimana? Perlu ditanya mereka. Nah, agar mereka pun merasa diperhatikan. Nah, jangan hanya sekedar datang taklim, ngajar, sudah selesai. Ya. Seakan-akan tidak ada hubungan kecuali bertemu di tempat taklim saja. Tidak ada hubungan di luar. Penting untuk kita tanya, mana si Fulan? Kok lama enggak kelihatan? Jangan-jangan sakit. Kunjungi. Ziarah. Itu keutamaan. Wa yas'alu amman ghaba minhum. Dan bertanya tentang orang-orang yang tidak hadir dari mereka. Nah, faslun, pasal yang berikutnya. Qala al-ulama radhiyallahu anhum, berkata para ulama radhiyallahu ta'ala anhum, wa la yamtani'u min ta'limi ahadin likaunihi ghaira sahihin niyyah. Janganlah seseorang itu mencegah diri untuk mengajari seseorang karena kita menyangka bahwa niat orang itu belajar enggak baik. Jangan. Ya. Kalau ada orang datang, mungkin-mungkin ada qarinah yang menyebabkan kita curiga. Wah, jangan-jangan si fulan datang ada keinginan tertentu, ya. Jangan-jangan si fulan intel mau menyelidiki. Ya. Enggak baik niatnya. Enggak usah, jangan diajar dia. Nah, jangan, kata para ulama, ajar dia. Nah, boleh jadi niat tersebut pada saat dia datang buruk, enggak baik niatnya, tapi karena yang dia pelajari baik, ilmu, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan membolakkan hatinya. Ya. Bukankah Allah Azza wa Jal huwal muqallibul qulub, Allah yang membolak-balikkan hati. Kan ini? Jika Allah menghendaki si fulan mendapatkan hidayah, maka dia mendapatkan hidayah. Faqad qala Sufyan wa ghairuh, telah berkata Sufyan dan selainnya, talabuhum lil ilmi niyyah. Pada saat mereka menuntut ilmu, itulah niat yang baik. Ya. Kadang-kadang ada orang yang datang awal menuntut ilmu, ya hanya pengen lihat-lihat saja. Nah. Ah, hanya mau lihat saja. Kayak apa sih hidup di pondok? Ya. Nah. Ataukah mungkin ke Yaman misalnya, ya. Agak keren sedikit ke luar negeri. Nah. Ah, enggak apa-apalah. Walaupun malas, yang penting luar negeri. Ya. Nah, biasanya orang yang diperhatikan kan dunianya. Nah, kalau melihat anaknya itu dulu di pondok pesantren lokalan, itu kurang srek, ya. Apalagi terhadap tetangganya yang lain. Gimana kalau mendengar anak saya duduk di pondok pesantren, ya. Cuman di Kalimantan lagi, ya. Atau hanya di Jawa. Nah, enggak go internasional. Nah, ini kurang, ya. Enggak ada bahasa, apa, tidak ada yang bisa dijadikan sebagai bahan perbincangan dengan para tetangga. Tapi kalau misalnya anaknya di luar, ya. Biarlah miskin, yang penting di luar negeri. Ada yang seperti itu, ya. Nah. Sehingga ada pembahasan ketika bertemu dengan tetangga, anak saya di luar negeri. Wah, luar negerinya yang dinampakkan, walaupun di sana enggak belajar. Lah, jangan seperti itu. Nah, tapi kalau keinginan mereka memang pengen mau datang ke pondok, itu sudah baik, ya. Boleh jadi keinginan yang pertama berat, atau ada tendensi yang lain, atau ada maksud yang lain. Dari maksud-maksud dunia, boleh jadi niat itu berubah dengan sendirinya ketika dia datang ke pondok, ketika dia belajar menuntut ilmu. Makanya kata para ulama, talabuhum lil ilmi niyyah. Pada saat mereka menuntut ilmu, itulah niat yang baik. Wa qalu, dan mereka mengatakan, talabnal ilma li ghairillah fa aba ay yakuna illa lillah. Kami awalnya menuntut ilmu untuk selain Allah, ternyata ilmu itu tidak menghendaki kecuali dia akan merubah niat yang buruk itu menjadi niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'nahu, maknanya, kanat aqibatuhu an sara lillahi taala. Akibat yang baik bagi seorang menuntut ilmu itu adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, kebaikan. Oleh karena itu datang ke majelis ilmu tidak ada kesengsaraannya. Ya. Tidak ada ruginya, walaupun hanya sekedar duduk mendengar saja. Ya. Walaupun hanya sekedar duduk mendengar, duduk saja sudah merupakan keutamaan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan tentang mereka-mereka yang duduk di sekitar halaqah, di sekitar majelis ilmu, dzakal qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Itu adalah kaum yang tidak sengsara orang-orang yang duduk bersama mereka. diliputi rahmat Allah, para malaikat datang di sekitar mereka, ya. Mereka dipuji-puji Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ruginya walaupun hanya sekedar duduk. Faslun, pasal yang berikutnya. Wa yasunu yadayhi fi halil iqra'i 'anil abath. Hendaklah seorang pengajar menjaga kedua tangannya pada saat dia mengajar dari berbuat abath, ya, berbuat yang tidak senonoh, melakukan perbuatan sia-sia, ngajar sambil tangannya meraba-raba macam-macam, ya, terserah macam-macam perbuatannya, nggak tenang, ya. Nah, ini dijaga, kata beliau. Wa ainaihi an tafriqi nadharihima min ghairi hajah, dan hendaklah seorang pengajar menjaga kedua matanya dari apa, memecahkan pandangannya ke berbagai arah dengan tanpa hajah, ya, dipandangi semua satu persatu, ya, walhasil matanya terus berkeliaran tanpa ada hajah. Nah, orang satu persatu dipelototin. Nah, ini enggak ngerti adab cara menyampaikan ilmu, ya. Ada kalanya kita berhadapan melihat orang, ada kalanya, ya, kita berdialog dengan orang, nah, melihat wajahnya, ada. Tapi bukan hal yang baik kalau terus-menerus mereka itu dilihat, kan begitu. Nah, ada lagi sebagian orang yang juga ingin menghindari itu, akhirnya melihatnya ke atas terus. Ada yang ngajar gitu, melihat ke atas terus, ya. Nah, ini yang diajar siapa? Nah, wa yaq'udu 'ala taharatin mustaqbilal qiblah, dan hendaklah dia duduk dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan najis. Ya, ini tentunya adab yang baik, ya. Bukan berarti tidak boleh. Adab yang baik dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Hadis-hadis yang berkenan tentang menghadap kiblat pada saat bermajelis dhaif, ya. Tidak satu pun yang sahih, wallahu alam. Asyraful majalis mastuqbila bihil qiblah. Semulia-mulia majelis yang menghadap kiblat, hadis dhaif dari Ibnu Abbas. Dan di sana ada riwayat yang lain. Nah, walhasil adab yang baik. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullah taala, kebiasaan beliau apabila beliau mengajar, maka beliau mandi. Setelah mandi, beliau berpakaian yang rapi, pakaian yang menurut beliau pakaian yang indah. Lalu kemudian beliau memakai parfum, ya, karena beliau merasa bahwa beliau akan berhadapan dengan Rasulullah SAW. Yang beliau sampaikan adalah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yajlisu biwaqarin, dan hendaknya dia duduk dalam keadaan tenang. Wa takunu thiyabuhu baydha'a nadhifatan, dan hendaklah pakaiannya itu putih bersih. Itu tentunya lebih afdal. Wa idza wasala ila mawdhi'i julusihi shalla rak'ataini qabla al-julus. Apabila dia telah tiba di tempat yang dia akan duduk, maka dianjurkan dia salat 2 rakaat sebelum duduk. Ya. Mungkin maksudnya adalah salat sesudah wudu misalnya. Ya, atau sholat sunnah. Yang jelas, ya, untuk dikatakan bahwa setiap membentuk majelis, ya, dianjurkan ada sholat tertentu, ini tidak ada. Nah, tapi kalau hanya sudah dia ingin mengerjakan sholat 2 rakaat, ya, bukan karena dianjurkannya sebelum membentuk majelis, maka yang demikian tidak mengapa, ya. Atau sholat yang ada sebabnya, setelah wudu dia sholat 2 rakaat. Atau mungkin dia masuk ke dalam masjid, maka dia sholat tahiyatul masjid. Sawa'un kanal mawdi'u masjidan au ghairah. Apakah tempat yang akan dia masuk itu masjid atau selainnya? Fa'in kana masjidan fahuwa akad. Kalau yang dia masuki tempat itu adalah masjid, maka itu lebih diajurkan lagi. Fa'innahu yukrahul julus fihi qabla ayyusalli. Sesungguhnya dimakruhkan bagi dia untuk duduk sebelum dia sholat. Nah, ini membutuhkan dalil, ya, membutuhkan dalil bahwa hal itu dimakruhkan, ya, sebelum dia duduk untuk ngajar maka dia harus sholat dulu. Nah, ini membutuhkan dalil. Wallahu a'lam. Wa yajlisu mutarabbian insya'a au ghaira mutarabbi', dan boleh bagi dia duduk bersila apabila dia ingin atau yang selainnya. Walhasil duduk sewajarnya. Nah, apakah dia duduk bersila atau yang semisalnya atau yang lainnya, kata beliau. Yang jelas dia duduk dalam keadaan tenang di mana para hadirin bisa melihatnya. Rawa Abu Bakr ibn Abi Daud As-Sajastani bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Telah diriwayatkan oleh Abu Bakr bin Abi Daud dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kana yuqri'un nasa fil masjidi jafiyan ala rukbataihi. Adalah Abdullah bin Mas'ud, beliau mengajarkan kepada manusia di masjid, membacakan kepada mereka Al-Quran dalam keadaan duduk di atas kedua lututnya. Ya, duduk apa itu namanya, Akhwan? Ya, kedua lutut. Duduk di atas kedua lututnya. Lututnya diduduki atau betisnya diduduki, semacam duduk iftirash. Nah, faslun, pasal yang berikutnya. Wa min adabihil muta'akkidah wa ma yu'tana bihi. Di antara adab-adab yang ditekankan dan diperhatikan, alla yudhillal ilma. Hendaklah seorang yang mengajar itu tidak merendahkan dan menghinakan ilmu. Fayadhhabu ila makanin yunsabu ila man yata'allamu minhu liyata'allama minhu fi. Di mana dia pergi ke sebuah tempat yang khusus, di tempat orang yang belajar darinya, agar kemudian dia belajar dari guru tersebut. Jadi guru ini yang diundang datang ke sebuah tempat, lalu kemudian ya, sang guru ini pun mengajarkan ilmunya. Jangan dia merendahkan ilmu tersebut. Semestinya ilmu itu yang didatangi, murid yang datang, bukan guru yang mendatangi murid. Ya. Wa in kana al-muta'allimu khalifatan faman duna, walaupun yang mau belajar itu khalifah, walaupun dia pemimpin atau lebih rendah kedudukannya. Bal yasunul ilma an dhalik, hendaklah dia menjaga ilmu dari itu semua. Kama sanahu anhu salaf radhiyallahu anhum, sebagaimana para ulama salaf, mereka telah menjaga ilmu dari di bawahnya ke pintu-pintu penguasa. Wa hikayatuhum fi hadha kathiratun masyura, hikayat tentang mereka dalam hal ini sangat banyak sekali. Di antaranya tentang ceritanya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Pada saat Khalifah Al-Mahdi, ya, dia punya dua orang anak. Yang satu bernama Harun, yang satunya bernama Musa. Nah, pada saat dia datang ke Madinah, maka Al-Mahdi, ya, menganjurkan kepada anaknya, kamu mendengarkan hadis dari Al-Imam Malik. Maka diutuslah seorang untuk mendatangi Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, ya, agar datang ke tempatnya Khalifah dan mengajari dua anaknya. Kata Al-Imam Malik rahimahullah, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, ilmu itu tidak datang kepada orang yang mau belajar, tapi ilmu yang didatangi. Al-ilmu yu'ta ahlu, ilmu itu didatangi. Akhirnya utusan ini melapor kepada Khalifah Al-Mahdi. Nah, Imam Malik gak mau datang. Beliau mengatakan ilmu itu yang harus datangi, bukan ilmu yang datang. Kata Khalifah, sadaq, sadaq Al-Imam Malik, telah benar Imam Malik, kamu berangkat ke sana. Anaknya akhirnya yang berangkat, ya. Tentunya di sana ada pendampingnya, ya, yang mendidik anaknya ini, muaddib. Datanglah ke majelis Al-Imam Malik. Begitu datang ke majelis Al-Imam Malik, maka kata pengantarnya ini, yang mengantarkan kedua anak ini, ya, ikra alaina, bacakan kepada kami apa yang telah engkau miliki dari hadis. Kata Imam Malik, kebiasaan Ahlul Madinah ya, yang mengajar itu yang dibacakan, murid-murid yang membacakan kepada guru, bukan guru yang membaca ya. Guru mendengarkan, lalu kemudian kalau murid itu ada kesalahan barulah dijelaskan oleh sang guru. Begitu caranya. Nah, ngelapor lagi orang ini kepada Al-Mahdi. Nah, didengarkan oleh Mahdi. Iya, kalau begitu kalian yang baca. Ya, memang harus begitu. Ya, adab ya kepada gurunya. Lalu Imam Malik pun menjelaskan bahwa ini adalah kebiasaan Ahlul Madinah semenjak zaman dahulu. Beliau menyebutkan Sa'id bin Musayyab, Al-Qasim bin Abdurrahman, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, ya, dan yang lainnya dari kalangan para ulama, mereka semuanya dibacakan dan mereka tidak membaca. Akhirnya tunduk anak khalifah ini. Berbeda keadaannya dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Setelah beliau berkeliling ya, menjadi muhaddits, mengambil riwayat dari berbagai negara, beliau pun pulang ke kampungnya, ke Bukhara. Ya. Sampai ke kampungnya. Nah, dan didengarkan berita kedatangannya dan kepulangannya oleh gubernurnya Bukhara pada saat itu. Ya, akhirnya gubernur Bukhara ini pengen ngaji kepada Imam Bukhari. Dia mengetahui bahwa Imam Bukhari punya kitab At-Tarikhul Kabir. Ya. Maka gubernur ini mengirimkan utusan pada Imam Bukhari agar Imam Bukhari datang ke istananya untuk mengajarkan kepada dia privat, diajarkan kepadanya kitab At-Tarikhul Kabir. Kata Imam Bukhari, "Inni la udhillul ilm wa la ahmiluhu ila abwabi salatin." Sesungguhnya aku tidak akan merendahkan ilmu dan saya tidak akan membawa ilmu ini ke pintu-pintunya penguasa. Nah, apabila dia ingin, dia datang ke masjidku. Ya, dia datang di mana saya mengajar. Sama seperti yang lain. Tak peduli dia gubernur. Belajar sama seperti yang lain. Kalau dia ingin saya tidak mengajar karena dia tidak senang, hentikan saya, larang. Ya, sehingga saya tidak mengajar lagi. Akhirnya sang gubernur marah kepada Imam Bukhari, diusir dari kampungnya. Maka dia pindah ke kampung yang lain sampai beliau meninggal. Nah, namun sabarnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Begitulah para ulama salaf. Ya. Apalagi untuk dibawa ilmu ini ke pintu para penguasa. Mereka orang yang paling jauhkan diri. Apabila mereka mengetahui ada seorang alim mendekati pintu penguasa, wah itu sudah dicela oleh para ulama. Nah, ya, menunjukkan sikap waraknya mereka. Khawatir yang demikian ini akan memudaratkan mereka. Nah, faslun, pasal yang berikutnya, wa yambaghi ayyakuna majlisuhu wasi'an liyatamakkana julasa'uhu fi, dan hendaknya majlisnya luas, lapang, agar memungkinkan bagi orang-orang yang duduk, orang-orang yang ingin duduk untuk duduk di majlis tersebut. Fa fil hadithi anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul majalisi awsa'uha, sebaik-baik majelis itu yang paling lapang. Yang paling lapang, paling luas. Rawahu Abu Daud fi sunanih, diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya. Hadis ini sahih. Disahihkan oleh Al-Albani berdasarkan jalan-jalannya. Fi awaili kitabil adab, disebutkan oleh beliau dalam awal-awal kitabul adab, bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, min riwayati Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an, dari riwayatnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pasal-pasal yang menyangkut tentang adab bagi orang-orang yang mengajarkan Al-Quran ataukah ilmu-ilmu yang syar'i. Wallahu a'lam bisawab. إلى هنا آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.